Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمع رحمكم الله. Di hari yang mulia ini, hari yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sayyidul ayyam, hari yang terbaik dalam satu pekan, hari di mana diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, hari dimasukkannya beliau ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan kata Rasulullah tidaklah hari kiamat terjadi kecuali di hari Jumat. Maka marilah masyarul muslimin rahimakumullah, kita jadikan hari ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-281, merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Takutlah kalian kepada suatu hari di mana di hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing kita, masing-masing jiwa akan dibalasi sesuai dengan apa yang mereka amalkan dalam kehidupan dunia ini. Dan di hari itu mereka tidak dizalimi sedikit pun." Ayat yang mulia ini, masyarul muslimin rahimakumullah, merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ikrimah. Ibnu Abbas mengatakan, "Anna hadhil ayah akhiru syai'in nazala minal Qur'an," bahwa ayat ini merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini dalam sahihnya, beliau mengatakan, "Akhiru ayatin nuzilat ayatul riba," bahwa ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat tentang riba. Maka riwayat ini yang dalam sahih Al-Bukhari tidaklah bertentangan dengan riwayat yang sebelumnya, karena ayat tentang riba adalah ayat-ayat yang diturunkan secara bersamaan dengan ayat yang telah kita sebutkan, diawali dari "Ya ayyuhalladzina amanuttaqu wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah kalian tinggalkan oleh kalian sisa dari riba jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sampai kemudian ayat yang telah kita sebutkan di atas, sehingga ayat-ayat tentang riba adalah ayat-ayat yang turun secara bersamaan dengan ayat yang telah kita sebutkan, sehingga tidak ada pertentangan antara riwayat An-Nasa'i dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wattaqu yawman turji'una fihi ilallah, takutlah kalian kepada suatu hari di mana di hari itu kalian dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang dimaksud adalah hari kiamat, sebagaimana ini disebutkan oleh jumhul mufassirin, meskipun di sana ada yang menafsirkan bahwa hari yang dimaksud di ayat di atas adalah hari kematian. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita akan datangnya suatu hari yang besar, hari yang pasti, hari di mana kita dikembalikan kepada Allah dan kita semua akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita amalkan dalam kehidupan dunia ini. In kana khairan fa khairun, jika amalan itu adalah kebaikan, kebaikan yang akan kita dapatkan. In syarran fa syarrun, jika amalan itu kejelekan, kejelekan pula yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimakumullah, sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjadikan ayat-ayat yang seperti ini langkah untuk dia menuju kepada Allah, langkah untuk dia kembali kepada Allah, dan langkah untuk segera dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Sa'id ibn Jubair, beliau selalu menangis di malam hari senantiasa membaca ayat ini sampai kemudian mata beliau rabun membaca ayat wattaqu yawman turji'una fihi ilallah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh muridnya Al-Qasim ibn Abi Ayyub rahimahullahu ta'ala. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين، سيدنا جمعة رحمكم الله، آية di atas merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian memperingatkan kepada kita semua bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah, kita semua akan dibalasi sesuai dengan amalan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hari yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari yang besar, hari yang pasti, dan hari yang mengerikan. Hari di mana kita semua menghadap kepada Allah, hari di mana semua manusia subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan dalam keadaan belum dikhitan. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis ini, maka Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijal yanduru ba'dhuhum ila ba'dhin." Ya Rasulullah, apakah manusia semua akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang sehingga laki-laki akan melihat wanita, wanita akan melihat laki-laki? Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin." Wahai Aisyah, sesungguhnya hari itu lebih mengerikan, hari yang sangat dahsyat. Tidak sempat bagi seseorang untuk melihat aurat saudaranya, apalagi kita manusia biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka para nabi di hari itu yang mereka pikirkan adalah keselamatan mereka masing-masing. Hari di mana seorang ayah lupa dengan anaknya, seorang anak tidak kemudian mencari mana ayahnya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا kata Allah. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan takutlah kalian kepada suatu hari di mana seorang ayah tidak bisa membela anaknya, tidak pula seorang anak bisa membela orang tuanya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana tidak ada seorang jiwa bisa membalas jiwa yang lainnya, tidak diterima di hari itu tebusan, tidak pula bermanfaat di hari itu syafaat. Hari di mana harta, anak, dan semua apa yang kita miliki tidak akan bermanfaat bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta lagi anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan ayat-ayat yang seperti ini sebagai penggerak hati kita untuk kembali kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah, dan langkah untuk memperbanyak ibadah, mempersiapkan bekal ketakwaan, keimanan, dan amal saleh untuk menghadapi hari itu, karena itulah yang akan menyelamatkan kita, itulah yang akan memberikan kebaikan kepada kita, dan itulah yang akan kita lihat dari balasan kebaikan dari apa yang telah kita amalkan. Masyarul muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya ketika membaca ayat-ayat yang seperti ini, kemudian tergerak hatinya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fi lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كفرة والظالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح بطانتهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.